Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan kembali. Itu masih pada pembahasan yang sebelumnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah tentang hadis-hadis dan juga asar yang mencakup celaan dan juga pengingkaran terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah. Terakhir yang kita baca adalah asar yang berisi tentang adanya kecaman dan juga ancaman bagi orang yang melakukan majelis, yaitu bermajelis namun tidak berzikir di situ dan juga tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diancam dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita lewati, yaitu mendapatkan tiratun, mendapatkan kekurangan dan juga mendapatkan akibat yang jelek seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah riwayat yang dibahas oleh al-muallif rahimahullah, yaitu riwayat yang bersumber dari Salih Maula At-Tau'amah, di mana beliau mengalami ikhtiraf, yaitu mengalami yang disebut dengan ikhtilat, itu goncang hafalannya, bercampur antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya karena sudah mendekati usia pikun. Dan ini penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama, yaitu ulama ul hadis. Ketika mereka sudah mendapatkan banyak riwayat, mereka sangat khawatir kalau seandainya mereka tertimpa penyakit yang satu ini, itu penyakit ikhtilat, itu pikun, sehingga riwayat-riwayatnya otomatis akan ditolak, akan di tolak oleh para ulama yang lainnya, tidak diterima. Hanya saja mereka para ulama memilah-milah antara riwayat yang disampaikan oleh orang tersebut sebelum mengalami ikhtilaf, itu mengalami perubahan riwayat-riwayat campur baur dengan yang lainnya, dengan riwayat-riwayat yang setelahnya. Adapun yang sebelumnya, maka ini yang diterima, seperti yang dibahas oleh al-muallif rahimahullah, bahwasanya simak dari Ibnu Abi Dzibin, mendengar dari Salih Maula At-Tau'amah, ini adalah sebelum beliau mengalami ikhtilat sehingga riwayat beliau diterima. Ini apa yang disebutkan beliau. Kemudian kelanjutannya adalah al-muallif menyatakan warwahu al-imamu Ahmadu aydan min tariqi Ziyad ibni Sa'ad anna Salihan Maula At-Tau'amah akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, kata beliau rahimahullah, dari jalannya Ziyad ibnu Sa'ad bahwasanya Salih Maula At-Tau'amah, itu masih sumbernya dari Salih Maula At-Tau'amah, akhbarahu, itu memberitakan kepada Ziyad ibnu Sa'ad. Berarti ini bisarahah, yaitu Ziyad ibn Sa'ad mendapat berita langsung dari At-Tau'amah. Annahu sami'a Aba Hurairah, bahwasanya beliau Salih Maula At-Tau'amah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqul, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qa'adal qaumu fil majlisi ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه كانت عليهم فيه حسرة يوم القيامة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika suatu kaum duduk dalam suatu majlis, yaitu bermajlis, ثم قاموا, kemudian mereka bangkit meninggalkannya, ولم يذكروا الله فيه, dan mereka tidak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis tersebut, kanat alaihim fihi hasratun yaumal qiyamah. Maka atas mereka itu, bagi mereka akan mendapatkan hasrah, itu kerugian pada hari kiamat. Itu pada hari kiamat mendapatkan kerugian akibat yang jelek dan juga mendapatkan kekurangan seperti makna-makna yang disebutkan pada riwayat yang lainnya. Kata beliau di sini, kata al-muallif rahimahullah menjelaskan, wa Ziyad qad sami'a min Salih qabla al-ikhtilaf. Dan Ziyad mendengar dari Salih, itu Salih maula at-tau'amah, qabla al-ikhtilaf, itu sebelum beliau mengalami ikhtilaf, itu sebelum beliau mengalami kepikunan. Nassa 'ala dhalika Ibnu Adi. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Adi. Itu bahwasanya Ziyad Ibnu Sa'ad mendengar dari Salih sebelum Salih maula at-tau'amah ini mengalami ikhtilaf. Itu mengalami penyakit yang namanya pikun. Sehingga riwayatnya ini bisa diterima. Kemudian kata beliau, beliau menjelaskan, faja'lul ahadis as-sabiqati muqawwiyatan li hadisi Salih hada bihadal lafzi la yasihhu. Kata beliau, dan menjadikan hadis-hadis yang sudah lewat, menjadikan hadis-hadis yang sudah lewat muqawwiyatan sebagai penguat terhadap hadis dari Salih maula atau amah ini, itu dengan lafaz ini la yasihhu, itu tidak benar. Karena riwayat yang tidak diterima yang sudah kita lewati adalah riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri dari Salih maula atau amah, di mana Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Salih maula atau amah setelah terjadinya ikhtilat sebagaimana yang sudah kita lewati. Nah, kata beliau, menjadikan hadis-hadis yang sudah lewat sebagai penguat terhadap hadis Salih ini dengan lafaz yang semacam ini la yasihhu. Alasan beliau tidak bisa diterima. Itu kalau riwayat-riwayat yang sebelumnya dikuatkan dengan riwayat-riwayat ini, itu dengan lafaz ini, maka ini tidak sah, kata beliau. Alasannya, kata beliau, li'annana hasba ittila'ina adrakna annahu lam yutkin al-lafza. Karena kita sebatas dari ittila' kita, itu sebatas telaah kita, itu bahas dari beliau rahimahullahu ta'ala, kita mendapatkan annahu lam yutkin al-lafza, wawasanya Salih maula at-tau'amah beliau tidak itqan di dalam menyebutkan lafadznya, yaitu tidak mungkin di dalam menyebutkan riwayatnya. Karena dalam riwayat yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, itu di jalannya Sufyan Ats-Tsauri, di situ disebutkan ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Riwayat ini yang disebutkan oleh para ulama dari jalannya Sufyan Ats-Tsauri mendengar dari Salih maula at-tau'amah, sementara Sufyan Ats-Tsauri mendengar dari beliau setelah terjadinya ikhtilat, itu setelah terjadinya ikhtilat, sehingga lemah riwayat tersebut. Namun kata para ulama, kata beliau, kata al-muallif di sini, hadis-hadis yang sebelumnya dikuatkan dengan hadis ini, itu hadis dari jalannya Ziyad Ibnu Sa'ad yang sama jalur periwayatannya dari Salih maula at-tau'amah, riwayat ini dijadikan sebagai penguat dengan lafaz yang semacam ini la yasihhu, kata beliau, tidak sah. Karena kita, kata beliau, pembahasan kita sebatas bahas dari beliau, membahas riwayat-riwayat yang ada, beliau mendapatkan bahwasanya Salih maula at-tau'amah lam yutkin al-lafza, tidak itqan, tidak mutkin di dalam menyampaikan hadis. Karena para al-muhadisun dituntut untuk mutkin di dalam menyampaikan hadis-hadis yang pernah mereka dengar dari guru-guru mereka. Kemudian kata beliau, fa'in tabayyana annahu qad atqana, dan jika jelas, kata beliau, bahwasanya Salih itu atqana, sudah itqan, anggap, kata beliau rahimahullah, bahwasanya salih ini sudah mengitqan, sudah mutqin di dalam menyampaikan hadis, maka beliau fal haditsu la yadullu alal wujubi, maka hadis ini tidak menunjukkan perkara yang wajib, yaitu tidak menunjukkan perkara yang wajib yaitu berzikir dan juga bersolawat, ini bukan perkara yang wajib. Ini yang dimaukan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwasanya bersolawat dan juga berzikir ini tidak wajib alias sunnah. Karena yang diinginkan oleh beliau rahimahullah dari mendatangkan riwayat-riwayat yang sudah kita lewati, termasuk riwayat-riwayat ini adalah pengingkaran dari asar itu dari Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan apa? Sunnah. Sementara para ulama yang lainnya memahami nas-nas yang semacam itu menunjukkan perkara yang wajib karena ada adanya ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut. Namun di sini dibantah oleh beliau, oleh al-muallif rahimahullah, istidlal dengan riwayat-riwayat tersebut tidak bisa untuk menyatakan itu adalah wajib, dikarenakan alasan yang akan disebutkan oleh beliau. Kata beliau, faqad qala Ibnu Allan fi syarhil adhkar, dan sungguh Ibnu Allan beliau berkata dalam kitabnya Syarhul Adhkar, inda qawlihi fil hadis, yaitu pada ucapan beliau mensyarah hadis, fa in syaa'a 'adzabahum, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Itu seperti yang diriwayatkan pada riwayat yang sebelumnya dari jalannya Sufyan An-Shalih, di mana Nabi di situ disebutkan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala nabiyihim illa kana 'alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Di situ disebutkan kalau seorang bermajelis, suatu kaum bermajelis kemudian tidak bersolawat dan tidak berzikir, maka akan mendapatkan akibat yang jelek, mendapatkan kekurangan nanti pada hari kiamat tentunya. Dan kata Nabi disebutkan di situ dalam riwayat tersebut, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya, dan kalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Menunjukkan lafaz in syaa'a 'adzabahum, jika Allah menghendaki akan mengadab mereka, ini seakan-akan apa yang ditinggalkan tersebut adalah merupakan perkara yang wajib. Merupakan perkara yang wajib karena adanya ancaman dalam nas tersebut, itu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan diazab. Namun di sini dijelaskan oleh Ibnu Allan bahwasanya lafaz ini itu fa in syaa'a 'adzabahum, kata beliau di sini menjelaskan, ai 'ala dzunubihim al-madiyah la 'ala tarki dzikri fa innahu laisa bima'siyatin. Kata beliau, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kata beliau, 'ala dzunubihim al-madiyah, yaitu atas dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Artinya la ala tarki dzikri, bukan dikarenakan ketika mereka meninggalkan dzikir dalam majelis tersebut, yaitu tidak berzikirnya mereka dalam majelis, yaitu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka sebelumnya, itu bukan dikarenakan mereka tidak berzikir dalam majelis tersebut. Ini penjelasan dari Ibnu Allan. Fa innahu laisa bima'siyatin, karena meninggalkan zikir kata beliau, itu bukan maksiat. Bukan maksiat kata beliau. Karena itu meninggalkan perkara yang sunnah. Karena perkara yang sunnah kalau ditinggalkan seseorang tidak mengapa, dan kalau dikerjakan seseorang mendapatkan pahala tentunya. Sehingga tidak bisa riwayat yang semacam ini dijadikan oleh para ulama yang lainnya untuk menunjukkan bahwasanya sholawat dan juga berzikir dalam suatu majelis itu adalah merupakan perkara yang wajib, hanya sekedar sunnah. Ini istidlal yang dimiliki oleh al-muallif membawakan kalam dari para ulama. Kemudian kata beliau, wakilah, dan dikatakan pula itu ada pendapat yang lainnya, bahwasanya lafaz tadi fa in syaa'a 'adzabahum innahu 'ala sabilil zajri wat tahdid, bahwasanya itu adalah dalam bentuk az-zajr, yaitu dihardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adanya tahdid, itu kecaman, kecaman yang keras terhadap orang yang meninggalkan berzikir dan juga bersolawat dalam suatu majelis. Kata pendapat ini menyatakan, idlillahi ayyu'adziba min ghairi dhanbin. Karena kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak. Ayu'adziba man min ghairi dhanbin. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan adab min ghairi dhanbin, tanpa adanya dosa. Walaupun itu ternafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab hambanya yang tidak melakukan dosa, karena itu adalah perbuatan zalim, sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan kedzaliman dari dirinya sendiri. Sehingga di sini dikatakan oleh para ulama, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk mengadab min ghairi dhanbin, tanpa adanya dosa. Ini kalau dianggap Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki hak untuk mengadab hamba-hambanya tanpa dosa. Fakaifa wa tafwitu dzikrihi wa salatu ala afdali khalqihi bil kalimati allati tajri fil majalis al mujibati lil uqubati ghaliban fi ghayatin min at tafriti wal istihdar bi janibil haqqi subhanahu wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lagi kata beliau, tentunya dengan tafwitu dzikrihi, yaitu ditinggalkannya berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu luput dari berzikir dalam majelis tersebut. Demikian pula wassalah ala afdali khalqihi, ditinggalkannya, diluputkannya bersolawat kepada afdali khalqihi, kepada makhluk yang paling afdal, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil kalimati allati tajri fil majalis. Bagaimana lagi dengan dua perkara ini, itu disia-siakannya berzikir, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan al-kalimat, itu ucapan-ucapan yang berlangsung di majelis tersebut yang mujibah lil-uqubah. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang terjadi, yang berlangsung di majelis tersebut, yang mengundang uqubah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala seringnya, fi ghayatin minat tafrid, itu pada puncak at-tafrid, itu pada puncak tafrid, meremehkan, itu berbicara dengan pembicaraan yang mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istihdar, dan pada puncak mengikuti hawa nafsu, bijanibil haqqi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, itu pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau dianggap Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki hak untuk mengadab hambanya tanpa ada dosa, maka tentu bagaimana lagi orang yang menyanyikan berzikir, demikian pula bersolawat, dan juga al-kalimat, berbicara dengan pembicaraan yang mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu itu lebih berhak lagi untuk diberikan apa? Hukuman. Ini maksud beliau. Sehingga kata beliau, fa'ulima anna dhalikal majlisa lamma kana madinatan lidzanbi nuzila ma waqa'a fiha manzilatan dzanbi. Kata beliau rahimahullah, sehingga diketahui bahwasanya majelis tersebut, itu majelis yang di situ tidak ada zikir, tidak ada salawat, dan juga adanya pembicaraan-pembicaraan yang bisa mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, diketahui bahwasanya majelis tersebut, tatkala majelis tersebut adalah merupakan majelis madinatan lidzanbi, yang besar kemungkinannya itu terjadi dosa, madinah itu merupakan besar kemungkinan di situ ada dosa yang dilakukan, nuzila ma waqa'a fiha manzilatad dhanbi, maka majelis tersebut diposisikan, kata beliau, apa yang terjadi padanya, manzilatad dhanbi, itu berposisi seperti majelis yang memiliki dosa. Artinya dihukumi sama, dihukumi majelis tersebut seperti majelis yang mengandung dosa. Oleh karena itu, fahuddidu bidalika, oleh karena itu mereka dihuddidu, yaitu mendapatkan tahdid, diancam dan juga dikecam dengan kecaman yang disebutkan tadi, insya'a adzabahum wa insya'a ghafarlahum, tanfiran linnasi an khuluwi majalisihim an ahadil amrain al-dhikri awis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ditahdid, dikecam dengan kecaman yang seperti itu, tanfiran linnas, itu dalam rangka untuk menjauhkan manusia, tanfiran linnas, untuk menjauhkan manusia, an khuluwi majalisihim an ahadil amrain, karena kosongnya majelis mereka, itu majelis yang di situ dilakukan oleh mereka, karena kosongnya majelis mereka dari dua perkara, yaitu berzikir dan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kosongnya dua perkara ini, yaitu kosongnya dari adzikir dan juga solawat dalam majelis tersebut, sehingga manusia diingatkan, itu manusia yang lainnya, agar tidak melakukan hal tersebut. Ini pendapat para ulama yang lainnya. Namun seperti yang sudah disebutkan oleh Ibnu Allan tadi, bahwasanya hadis tersebut tidak menunjukkan zikir dan juga bersolawat itu adalah merupakan perkara yang wajib, dengan penjelasan yang sudah kita lewati. Kemudian kata beliau, qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, fi ma'alim sunan, aslu tirati an-naqsu, wa ma'naha hahuna at-tabi'atu. Asal dari makna at-tirah adalah an-naqsu, itu kekurangan. Wa ma'naha hahuna, dan maknanya di sini kata beliau, dalam riwayat-riwayat yang disebutkan, at-tabi'atu. At-tabi'atu itu akibat yang jelek, dampak yang jelek, itu akibat dari meninggalkan berzikir dan juga bersolawat, maka akan mendapatkan tirah, itu kekurangan, itu artinya mendapatkan dampak yang jelek, konsekuensi yang jelek nanti pada hari kiamat. Wa qala an-Nawawi, dan berkata an-Nawawi, tiratun ay naqsun, tiratun adalah naqsun, wa qila tabi'atun, dan ada yang menyatakan, dikatakan yaitu tabi'ah, maknanya tabi'ah itu dampak yang jelek. Wa yajuzu ay yakuna hasaratun kama fir riwayatil ukhra, dan boleh juga maknanya adalah hasarah sebagaimana dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sudah kita lewati. Ini penjelasan dari makna-makna mufradat yang ada dalam hadis yang sudah kita lewati. Yang jelas dari riwayat-riwayat yang didatangkan oleh al-muallif rahimahullah, seperti yang diinginkan oleh beliau rahimahullah, adalah adanya ancaman pengingkaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan para ulama tentang hal tersebut. Kemudian kata beliau berikutnya, wa min dzalika, dan di antaranya juga kata beliau yang menunjukkan adanya pengingkaran terhadap orang yang meninggalkan perkara yang sunnah, kata beliau, mattafaqa alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu apa yang disepakati oleh keduanya, yaitu oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, bainama Umar ibn al-Khattab yakhthubu an-nasa yawm al-jum'ati, kata Abu Hurairah, ketika Umar ibn al-Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumat, berkhutbah kepada kaum muslimin pada hari Jumat. Ini seperti yang sudah kita lewati sebenarnya yang disinggung oleh al-muallif rahimahullah. Idzakhala Utsman ibnu Affan, tiba-tiba masuk Utsman ibnu Affan. Jadi khatibnya sudah khutbah, ternyata Utsman datang terlambat. Itu Utsman ibnu Affan datang terlambat seperti yang sudah kita lewati. Beliau masuk ketika Umar ibnu Khattab selaku khatibnya sedang berkhutbah. Berarti terlambat. Fa'arrada bihi Umar, maka Umar ibn al-Khattab menyindir beliau, menyindir Utsman ibn Affan. Faqala, beliau berkata, ma balu rijalin yata'akharuna ba'dan nida, ada apa dengan rijal, itu dengan orang-orang yang mereka yata'akharuna ba'dan nida, mereka terlambat datang ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, ba'dan nida'i, yaitu setelah dikumandangkannya azan. Itu datang setelah azan, yaitu dalam kondisi imamnya sudah berkhutbah, sehingga diingkari oleh Umar ibn al-Khattab apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Faqala Utsman, maka Utsman beliau berkata, ya amiral mu'minin, ma zidtu hina sami'tu nida' an tawadda'tu. Kata beliau, kata Utsman radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ma zidtu hina sami'tu nida'an tawadda'tu, Kata Utsman, "Ma zidtu hina sami'tu an-nida'a tawaddatu." Yaitu kata beliau, "Ma zidtu hina sami'tu an-nida'a tawaddatu." Aku tidak lebih dari sekedar berwudu setelah mendengar azan. Yaitu beliau menyatakan kepada Umar ibn al-Khattab bahwasanya setelah mendengar azan aku tidak ada kegiatan yang lainnya selain berwudu. Aku tidak lebih dari hanya sekedar berwudu setelah mendengar azan tersebut. Artinya beliau ketika mendengar azan dikumandangkan, beliau hanya berwudu kemudian datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Summa aqbaltu, kemudian aku datang ke masjid. Faqala Umar, maka Umar menimpali, wal wudu'a aydan, enggak hanya melakukan wudu, kata beliau, alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ja'a ahadukum ila al-jum'ati falyahtasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ja'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian datang ke hari Jumat, itu menghadiri salat Jumat, falyahtazil, maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang hendak menghadiri salat Jumat diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Hada lafdu muslimin, ini adalah lafaz riwayat Imam Muslim. Kata beliau menjelaskan di sini, wa qad taqaddama dzikru kalamin Nawawi wa Ibn Hajar 'ala al-hadits, dan telah lewat, kata beliau, penyebutan tentang ucapan dari al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Ibnu Hajar rahimahullah 'ala al-hadits, terhadap hadis yang sudah kita lewati ini. Hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, beliau sudah pernah menukil ucapan dari al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga ucapan Ibnu Hajar. Haitsu istanbatu minhu, di mana mereka istanbatu minhu, itu mengambil, itu beristinbat, mengambil hukum dari hadis ini, mengambil faedah dari hadis ini, al-inkar 'ala mukhalifi sunnati wa in kana kabiral qadri. Dalam hadis tersebut terdapat faedah, itu al-inkar, pengingkaran. Adanya pengingkaran ala mukhalifis sunnah, terhadap orang yang menyelisih sunnah, walaupun dia adalah orangnya kabiral qadri, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang besar. Ini yang diinginkan oleh beliau rahimahullah, sebagaimana yang sudah kita lewati, itu pada halaman 66, kita pernah melewati ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana Al-Hafidz menyatakan adanya pembolehan untuk mengingkari orang yang menyelisihi sunnah walaupun dia adalah kabiral qadri, kedudukannya tinggi, kedudukannya besar di tengah-tengah kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, mengingkari perbuatan dari Utsman ketika menghadiri salat Jumat, itu beliau datang padahal sunnahnya adalah at-tabkir, datang lebih awal menghadiri salat Jumat. Beliau datang setelah an-nida, itu setelah dikumandangkannya azan. Demikian pula beliau tidak mandi ketika mendatangi salat Jumat tersebut. Ini diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sunnah ini ada pengingkaran. Ada pengingkaran seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab terhadap Utsman. Kemudian kata beliau, qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wastudilla bihi ala anna ghusl al-jum'ati wajibun liqat'i Umar al-khutbata wa inkarihi ala Utsman tarkahu. Kata beliau, wastudilla, yaitu dijadikan dalil dengan riwayat ini, itu dengan hadis ini. Artinya ada para ulama, kata Al-Hafidz, ustudillah, dijadikan dalil dengan hadis ini, ala anna ghuslal jum'ati wajibun, bahwasanya mandi pada hari Jumat, mandi untuk menghadiri salat Jumat, itu adalah wajib, kata beliau. Ini menukil ucapan para ulama, karena ada para ulama yang beristidlal dengan hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang riwayatnya seperti yang kita dengar tadi, ini dijadikan oleh para ulama untuk menyatakan bahwasanya mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu adalah wajib. Apa alasannya? Liqat'i Umar al-khutbatah. Karena Umar memotong, itu memutus khutbahnya. Itu ketika masuk Utsman, Umar langsung menyindir, "Ma balu rijal yata'akhkharuna ba'dan nida." Ini kan khutbahnya dipotong oleh beliau radhiyallahu anhu, dipotong tidak melanjutkan terlebih dahulu khutbah yang sebelumnya, kemudian mengingkari Utsman radhiyallahu anhu, dan terjadi percakapan seperti yang disebutkan tadi dalam riwayat Imam Muslim. Wa ingkarihi ala Utsman tarkahu, dan juga pengingkaran dari Umar terhadap Utsman karena beliau meninggalkan sholat Jumat. Ini ada para ulama yang berdalil dengan hadis tersebut untuk menunjukkan mandi menghadiri sholat Jumat itu adalah wajib. Wa huwa muta'aqqabun li'annahu ankara 'alaihi tarka sunnati al-madhkurah wa hiya at-tabkir ila al-jum'ati fayakunul ghuslu kadhalik. Kata al-Hafidz, wa huwa muta'aqqabun, dan pendapat yang semacam itu, ucapan yang seperti itu berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan wajib, dikatakan oleh beliau wa huwa muta'aqqabun, di situ ada kritikan, ada catatan. Itu artinya beliau tidak membenarkan istidlal yang semacam itu untuk menyatakan bahwasanya mandi menghadiri sholat Jumat itu adalah wajib. Beliau tidak setuju itu. Al-Hafidz tidak setuju dengan istidlal para ulama yang menyatakan hal itu adalah wajib. Li'annahu ankara 'alaihi tarka sunnatil madhkurah. Kata Al-Hafidz, itu bukan wajib. Itu dikritik, pendapat yang seperti itu dikritik. Beliau menyatakan li'annahu ankara 'alaihi tarka sunnati, karena Umar mengingkari Utsman tarka sunnati, yaitu di mana beliau meninggalkan sunnah yang disebutkan. Wa huwa at-tabkir ilal jum'ah, yaitu sunnah yang dimaukan adalah at-tabkir ilal jum'ati, berpagi-pagi lebih awal datang menghadiri sholat Jum'at. Ini sunnah, itu seseorang berpagi-pagi berawal-awal, yaitu untuk menghadiri sholat Jum'at, lebih dahulu menghadiri sholat Jum'at. Dan keutamanya tentunya lebih besar dibanding orang yang datang setelahnya. Ini yang diingkari oleh Umar, dan ini adalah sunnah. Sehingga kata beliau, fayakunul ghuslu kadhalik, sehingga mandi itu pun sama hukumnya. Mandi juga apa? Sunnah. Artinya Al-Hafidz membantah istidlal sebagian para ulama yang berdalil dengan hadis tadi untuk menyatakan bahwasanya mandi pada hari Jumat adalah wajib. Ini dibantah oleh beliau dengan alasan bahwasanya yang diingkari oleh Umar itu adalah perkara sunnah, yaitu keterlambatan beliau menghadiri sholat Jumat yang seharusnya atau yang sunnah itu adalah lebih dahulu untuk datang ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, namun ternyata beliau terlambat. Maka mandi itu juga sunnah. Ini istidlal yang dimiliki Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min dalika, dan diantaranya juga, itu masih menyebutkan asar yang menyebutkan tentang pengingkaran orang yang meninggalkan apa? Sunnah. Ma rawahu Sa'id ibn Mansur fi sunanih, apa yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dalam sunanih. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, ma asbaha rajulun ala ghairi witrin illa asbaha ala ra'sihi jarirun qadra sab'ina dira'an. Ma asbaha rajulun, tidaklah seseorang berpagi-pagi itu masuk di waktu pagi, ala ghairi witrin, dengan tidak melakukan witir pada malam harinya, illa asbaha ala ra'sihi jarirun, kecuali dia masuk pada waktu pagi tersebut, ala ra'sihi, di mana di atas kepalanya ada jarir. Itu jarir akan disebutkan maknanya, itu hablun min adamin nahwaz zimam, itu nahwuz zimam, itu bahasa singkatnya adalah tali, itu tali kekang, semacam tali kekang. Yaitu ada beliau, ma asbaha rajulun, tidaklah seseorang berpagi-pagi itu masuk di waktu pagi, ala ghairi witrin, dengan tidak melakukan salat witir di malam harinya kecuali dia masuk pada waktu pagi, di mana di atas kepalanya ada jarirun, yaitu ada tali, semacam tali kekang, qadra sab'ina dira'an, itu seukuran sab'ina dira'an, itu 70 dira', 70 hasta, itu diikat, itu melilit di kepalanya 70 dira'. Ini pengingkaran, pengingkaran dari beliau radhiyallahu anhu terhadap orang yang meninggalkan sholat witir. Dan sudah kita lewati, sholat witir itu adalah sunnah. Itu sholat witir adalah sunnah, seperti yang sudah kita lewati ucapan dari Imam Malik, di mana Imam Malik menyatakan laisa fardhan, itu adalah bukan wajib sholat witir, itu adalah bukan wajib. Akan tetapi orang yang meninggalkannya uddiba, itu diberikan ta'dib, dibimbing dengan adab, wa kana jurhatan fi shahadatihi, dan dengan sebab dia meninggalkan witir tersebut, itu adalah sebagai jurhah, yaitu cacat, luka yang melukai syahadatnya, itu syahadat, persaksian dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, kita akan masuk pada fasal yang baru yang disebut oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.